محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, selamat bertemu dalam pengajian kita pada pagi ini. Setelah kita bercuti bulan Ramadan dan kita menyambut hari raya, alhamdulillah selamat kita bertemu. Dan sebagaimana biasa, pelajaran kita ini akan kita buat dua minggu sekali seperti biasa. Dan kali ini kita akan bincangkanlah pelajaran yang kita akan pelajari ini, yaitu tauhid dan fikih. Begile-gile seminggu fikih dan seminggu tauhid. Jadi dalam sebulan itu dua kali kita belajar, dapat satu kali belajar tauhid dan satu kali belajar fikih. Dan hari ini biarlah saya mulakan dengan pelajaran fikih kita. Kemudian dua minggu dari sekarang kita akan bincangkan pelajaran tauhid. Sebagaimana biasa, menurut peraturan kitab-kitab fikih kita, bahawa pelajaran fikih ini dimulakan dengan kitab ut-taharah atau kitab yang membincangkan soal bersuci. Ini biasalah ilmu fikih kita dimulakan dengan bahagian bersuci. Terlanjur kita menyebut tentang kitab pegangan pelajar-pelajar ini, InsyaAllah kita akan ikhtiarkanlah seberapa cepat yang boleh untuk mendapatkan kitab yang sesuai. Ya? Kitab ut-taharah atau kitab yang membincangkan tentang bersuci. Dalam pelajaran fikih selalu, satu-satu bahagian itu dinamakan kitab. Kitab ini bukanlah mesti satu kitab dari awal sampai akhir. Jadi misalnya ilmu fikih itu mengandungi beberapa kitab. Kitab ut-taharah, kitab ut-salah, kitab ut-siyam, itu semua dinamakan kitab. Maksud kitab itu ialah kumpulan perkara-perkara yang berhubung dengan satu perkara atau beberapa masalah atau beberapa bahagian dalam satu perkara atau satu pelajaran. Jadi kumpulkan satu dinamakan kitab. Jadi kitab ut-taharah, kitab bersuci ini nanti akan dibincangkan tentang soal air, soal wudu, soal tayamum, soal mandi hadas besar, soal haid, soal nifas, bahagian-bahagian itu semua terkumpul dalam kitab ut-taharah. Jadi dinamakan kitab. Kemudian di bawah kitab itu ada bab. Kemudian di bawah bab itu ada pula pasal-pasalnya. Itu pembahagian kita, pelajaran fikih kita dalam kitab-kitab cara lama. Jadi kitab ut-taharah atau kitab yang bincangkan soal bersuci. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa agama Islam kita ini agama yang sangat mementingkan soal kesucian. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu cinta kepada orang-orang yang at-tawabin, yang suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan suka orang-orang yang bersuci. Jadi Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertobat dan suka kepada orang yang bersuci. Bertobat itu juga bersuci. Yakni suci batin. Jadi suci kita ni ada dua bahagian lah. Suci zahir dan suci batin. Yang kita nak bincangkan dalam ilmu fikih ni suci zahir lah. Itu kita nak berwudu, nak cuci najis, nak istinja, mandi dan sebagainya, suci zahir. Ini Allah Ta'ala kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Suka kepada orang yang mutatahhir, yang bertahur, yang bersuci selalu. Dan Allah Ta'ala yuhibbut tawabin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang tawabin, yaitu yang bertobat pada Allah. Maknanya ini mensucikan. Mensucikan diri daripada dosa, daripada kesalahan, hari-hari bertobat, hari-hari istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dinamakan at-tawabin, yang suka bertobat, suka balik, rujuk kepada Allah minta ampun. Jadi kedua-dua bahagian bersuci ini perlu ada pada kita. Kalau kita suci zahir saja, badan kita bersih, pakaian bersih, paras muka semua bersih, kita lihat harus semua, tapi kalau hati tak bersih, tak guna. Ha. Dan Allah Ta'ala suruh kita bersih zahir dan bersih batin, tetapi bersih batin itu lebih dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala lebih mementingkan soal kesucian batin. Sebab Allah Ta'ala tidak melihat pakaian, tidak melihat bentuk rupa badan, tapi yang dilihat hati kita. Ini sudah banyak kali kita dengar. Dan banyaklah bicara-bicara ustaz-ustaz dan sebagainya, kiai-kiai dan sebagainya, bila bicara, menerangkan tentang peranan hati kita. Dan peranan hati inilah menjadi persoalan pokok dalam pelajaran tasawuf atau ilmu tasawuf kita. Nah, itu dikatakan hati tempat perhatian Allah, tempat penglihatan Allah, tempat penilaian Allah. Jadi mensucikan hati inilah yang dinamakan pencucian batin. Untuk mencuci hati ini macam mana? Menghilangkanlah segala sifat-sifat yang tidak baik dalam hati kita itu, sifat-sifat hasad, dengki, khianat, sombong dan sebagainya itu. Masukkan sifat tawadhu, sifat merendah diri, sifat menghormati, sifat dan sebagainya yang baik-baik. Dimasukkan. Ini yang paling penting. Kemudian lepas itu, janganlah pula suci batin tak suci zahir. Sucikanlah juga zahir kita ini. Biar perawakan kita itu baik, perangai kita juga pada zahirnya begitu, pakaian kita, tempat tinggal kita dan sebagainya. Pendeknya Allah Ta'ala suka kepada yang bersih. Dan agama Islam inilah saja yang kita nampak satu-satunya agama yang sangat mementingkan soal kebersihan dalam arti kata yang sebenarnya. Sehinggakan dalam banyak bahagian-bahagian itu kita dapati kalau kebersihan itu meliputi segala bahagian badan kita itu. Dan ulama-ulama kita alhamdulillah telah mengaturkan cara-cara penyucian badan kita ini dengan banyak cara-cara yang sempurna, yang begitu rapi sekali. Kalau kita perhatikan, dalam badan kita ini banyak kedut-kedutnya atau liku-likunya atau apa. Ya? Misalnya contoh saja pada masa kita mengambil air semayam, kita disuruh basuh telinga, sapu telinga. Sapu telinga. Jadi cara sapu telinga itu pun ditunjukkan dalam kitab fikih. Gunakan dua jari. Mula-mula basahkan ini. Tangan kita tu dibasahkan dengan air. Basah sajalah, tidak mesti mengalir airnya. Basah cukup. Kemudian bila nak sapu telinga, gunakan dua jari. Jari telunjuk dan ibu jari kita. Yang ini masukkan kat dalam. Yang ini diletak di belakang. Ya? Jadi masa kita menyapu telinga tu, kita jalankan ini. Dua-dua ni daripada bawah naik ke atas. Dengan jadi ini kat belakang, yang ini di dalam. Jadi kita tengok begitu rapi sekali pembersihannya. Jadi kalau ada selit daki-daki atau penuh atau apa tu semua, kalau 5 kali satu hari kita mengambil air semayam, bersihlah bahagian-bahagian yang itu. Kemudian tak cukup macam itu, sebab yang ini kat belakang, ya. Yang ini di dalam. Tapi di tepi macam mana? Sunat pula kata ulama, setelah kita buat begitu, kita lekatkan pula tangan kita. Lekatkan. Jadi semua bahagian kena air. Basah. Jadi di situ kita, yang kita nak perhatikan apa? Rapinya. Ya? Bagaimana rapinya para ulama kita telah mengaturkan cara bersuci. Walaupun yang kita basuh tu tak pakai sabun, tak apa semua, barangkali kita ambil semayang biasa tangan tu basah, tapi kalau sering kali dibuat begitu, bersih lah. Dia tidak selalu satu kali, satu hari 5 kali atau ada lebih lagi. Macamlah rumah kita, kalau ada barang daripada logam atau apa, kalau selalu kita gosok, selalu kita sentuh, kilatlah dia. Tapi kalau kita biarkan tak pernah kita gosok, hitam dia atau berkarat dia. Jadi soalnya selalu. Ha, kita cuci muka dalam wuduk pun selalu, cuci kaki selalu. Alhamdulillah. Dan teratur pula masa ini. Itu juga ulama menerangkan kalau kita membasuh itu, biar basuh dengan sempurna. Kemudian kalau kita berwuduk, kalau kita punya jari-jari ini ada, dia punya liku-liku itu, kedut-kedut itu banyak, sunat kita cuci itu, ya, digosok itu, al-barajim namanya itu, semua ada dalam kitab-kitab fikih menunjukkan kebersihan yang rapi. Kemudian kalau kita mandi hadas besar, tiap-tiap bahagian badan kita itu, urat-urat, bulu-bulu badan atau segala apa, mesti sampai, mesti kena air. Tak boleh mandi asal kata mandi saja. Ha, jadi di situ kita nampak bagaimana perhatian agama Islam dalam soal kebersihan zahir. Ha. Jadi orang Islam, tapi ini orang Islam yang macam mana? Yang ibadah lah ya. Kalau tak ibadah ni apa yang dia nak buat? Ha, dia mandi-mandi jugalah tapi tak dapatlah arti kata nilai keislaman. Ya? Jadi itu kebersihan zahir. Tapi sebagaimana dah ditekankan tadi, kebersihan batin itu mesti juga, ya, sebab segala amalan kita itu kita minta kepada Allah Ta'ala supaya dikabulkan, dan amalan yang dikabulkan itu tidaklah dengan niat yang diikhlaskan lillahi ta'ala, ya. Jadi kalau kita bersuci, kita masuklah dalam bahagian gulungan firman Allah Ta'ala yang telah diterangkan mereka itu, inna allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang-orang Madinah. Firman Allah Taala, "Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Di dalamnya kata Allah Taala, di dalam masjid Madinah atau di tempat-tempat di Madinah itu ada orang-orang yang suka bersuci. "Yuhibbuna an yatatahharu," suka bersuci. "Wallahu yuhibbul mutatahhirin." Allah Taala cinta kepada orang yang bersuci. Ini pujian daripada Allah Taala kepada orang Madinah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang Madinah, apa pasal kamu ini dapat pujian dari Allah? Apa cara pensucian kamu yang biasa kamu buat? Oh, mereka berkata, kami biasa di sini kalau beristinja, kami akan beristinja dulu dengan sesuatu yang seumpama batu. Kemudian kami susuli dengan air. Mula-mula digunakan batu. Batu itu maknanya batu yang digunakan untuk beristinja lah. Batu yang sesuai, itu ada jenis-jenis batu ini. Atau dengan lain perkataan, digunakan apa saja bahan-bahan yang kesat yang boleh menghilangkan kekotoran sebelum kita beristinja dengan air. Jadi dua cara beristinja itu afdal. Ya? Hatta dengan kertas biasa ini pun kemudian disusuli dengan air. Jadi kira-kira tangan kita itu tidak menyentuh najis. Dan tempat istinja kita itu pula bersih betul-betul. Maka itu sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, cara pensucian yang macam itu. Jadi kita masuklah dalam bahagian kitab taharah atau kitab bersuci kita. At-taharah atau bersuci dari segi bahasanya ialah membersihkan diri. Yani kalau dari segi bahasa, apa cara pembersihan diri? Kita kata dia bersihlah. Itu dari segi bahasa. Tetapi dari segi syarak atau dari segi istilah ilmu fikih yang dikatakan at-taharah atau bersuci itu ialah bersuci mengikut peraturan syarak, iaitu berwudu, mandi hadas, mencuci najis atau membuat sesuatu yang menggantikan bersuci dengan air itu tadi kalau sekiranya tidak ada bahan air. Termasuklah bertayamum misalnya. Jadi dalam Islam ini kalau kita nak sembahyang, kita perlu bersuci dengan air. Tetapi kalau tak dapat air, tak ada air, kita bertayamum. Tayamum menggunakan tanah. Walaupun tanah itu tidak ada pada zahirnya unsur-unsur seperti air, tetapi kita kata ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada rahsia-rahsia yang tak semua orang tahu. Tak semua orang dapat mengetahui rahsia yang ada dalam kebersihan tanah itu dan dalam unsur tanah itu tadi. Jadi disuruh kita buat. Kita junjunglah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti kita akan terangkan lebih tegas lagi dalam masa kita membincangkan berkenaan dengan tayamum atau menggunakan tanah dalam bahagian-bahagian lain. Dan hari ini kita nak bincangkan bahan yang kita gunakan untuk bersuci. Yaitu bahan yang pertama sekali ialah air. Air ini satu ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sungguh aneh. Ya? Ajaibnya air. Subhanallah. Macam mana tu kejadian air? Susah kita nak perhatikan, nak apa analisa, nak apa semua itu. Subhanallah. Kekuatan air, unsur air. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam satu ayat, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kata Allah Taala. Kami jadikan tiap-tiap yang hidup tu berasal dari air. Dan berbagai-bagai macamlah jenis cecair atau air ini tadi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita mencucikan diri kita ini selalu disebut oleh Allah Taala turun. Wa anzalna minas sama'i ma'an liutahhirakum bihi. Kami turunkan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dari langit itu air untuk mensucikan kamu dengan. Jadi walaupun air itu turun pada zahirnya dari langit, tetapi air ini semuanya berasal dari bumi kita. Cuma zahirnya turun dari langit kerana pada pandangan mata kasar kita turun dari langit. Ya? Jadi kita disuruh bersuci dengan air. Dengan bahan yang kita heran juga kita melihatnya. Bahan itu. Dan bahan itu yang paling penting sekali untuk kehidupan kita. Air ini tadi. Walaupun kadang-kadang kita di sini tak rasakan pentingnya air. Pasal apa? Benda itu sudah banyak. Murah. Percuma didapati dengan mudah saja begitu. Boleh dikatakan percumalah. Senang saja dapat air. Tak sama pula keadaan ini di tengah-tengah negeri. Misalnya negeri Arab saja. Negeri Arab tu air itu begitu susah. Begitu payah. Mahal kalau dibandingkan dengan negeri kita di sini. Kalau kita sini yang mahal tu minyak. Tapi di sana lebih mahal air daripada minyak di tempat mereka itu. Subhanallah. Jadi hanya orang-orang yang merasakan bagaimana susah nak mendapat sesuatu, baru dia rasakan pentingnya sesuatu. Tapi perkara itu tetap penting. Air tetap penting. Oleh sebab itu dalam agama kita ni, soal membazirkan air ini sangat-sangat dilarang. Ya? Ulama fikir mengatakan kalau awak berwuduk, jangan membazir walaupun awak wuduk daripada laut. Laut tu banyak air. Tapi bila awak menggunakan, gunakanlah cukup-cukup untuk awak. Jadi situ menunjukkan kepentingan benda itu jangan dimembazirkan. Begitu juga air-air yang ada tempat kita ni sekarang, air-air apa baik dan sebagainya, kita gunakan dengan cermat supaya kita dapat dua kebaikan. Kebaikan agama yang memang suruh kita jangan membazir. Kebaikan dunia yang mana kalau kita bercermat, dapatlah juga kita menjimatkan sedikit. Ya? Sama ada menjimatkan untuk diri kita, memang kita nak jimatkan. Atau dengan kita berjimat, orang lain pun dapat faedah dari penjimatan kita itu. Jadi air yang dibenarkan kita menggunakan untuk air sembahyang ini atau untuk bersuci dalam Islam ini ialah air yang mutlak. Itu istilah fikih. Air mutlak. Ulama mentakrifkan air mutlak setiap air yang turun dari langit atau yang terbit dari bumi walau macam mana rupanya sekalipun, asal saja dia asal kejadiannya begitu. Itu air mutlak. Kaitannya begitu. Tarif yang turun dari langit atau terbit dari bumi. Dalam apa bentuk rupa. Asal saja daripada asal kejadian. Yang turun dari langit, yang terbit dari bumi ini telah dibagikan pula oleh ulama ini tadi atau dijeniskan 7 macam air. Inilah kalau dalam kitab-kitab disebut 7 macam air yang dinamakan air mutlak. 7 macam itu. Kalau yang dari langit, air hujan, ini biasa. Air salji, kalau hujan air batu sekalipun. Air embun, kalau banyak boleh digunakan. Nah, ini tiga macam yang terbit, yang turun dari langit. Air salji ini boleh kita gunakan kalau dia dah cair. Kalau dia masih dalam salji itu, dalam dengan bentuk salji atau batu itu belum boleh kita gunakan. Bila dia cair boleh digunakan. Soal asalnya air. Air bon itu kalau banyak lah, tapi ulama menyebutkan ini tiga macam air ini memang turun dari langit dan memang dibolehkan kita menggunakannya. Dan Nabi SAW pernah menyebut tentang air ini. Bila Nabi mendoakan mayat, mendoakan mayat dalam sembahyang mayat, Nabi kata wasilhu bil ma'i wasalji wal barq. Itu dah satu daripada doa Nabi, wasilhu bil ma'i wasalji wal barq. Ya Allah, cucilah dia dengan air, dengan salji, dengan embun. Artinya biarlah mayat ini bila masuk ke kuburnya dalam keadaan sejuk, tidak panas, bersih, suci. Wasilhu bil ma'i wasalji wal barq. Jadi ulama mengambil kesimpulan rupanya air salji dan air barat, barat tumbun, boleh digunakan untuk mencucikan. Ya? Walaupun kita tak biasa menggunakannya, tetapi hukumnya itu kita tahulah boleh menggunakan. Nah, ini tiga yang dari langit, turun dari langit. Di sini itulah saya sentuh tadi, turun dari langit. Ini walaupun benda itu turun dari langit, tapi mengikut zahir katanya. Hakikatnya air-air ini semua katanya berasal dari bawah juga. Ya? Air yang turun, hujan itu turun berasal dari bawah. Hujan itu matahari yang panas terik itu memukul pada air-air yang ada di bumi. Kemudian naik uapnya ke atas sampai di atas dia pada masa naik itu kita tak berasa. Nah, kemudian dia berkumpul di atas sampai di satu kawasan sejuk kemudian turun balik air itu. Sama lah contohnya, macam diberi contoh selalu, kalau kita memanaskan sesuatu dalam periuk atau apa, kita nampak nanti ada kesan-kesan air yang di atas apa tudung periuk itu tadi, kemudian dia akan turun balik. Itulah contohnya, dan ini memanglah satu hakikat ilmu alam, dan Islam tidak menyentuh kebenaran ini. Cuma Al-Quran menunjukkan, Al-Quran bila mengatakan wa'azalna minas sama, kami turunkan dari langit, itu mengikut zahir pandangan mata kasar kita. Dan di sana ada pula ayat yang menerangkan bahawa awan-awan yang mengandungi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat dengan peredaran angin dan sebagainya. Di situ ulama menganalisa pula bagaimana air itu dari bawah naik ke atas. Itu bukan persoalan kita lah hari ini. Persoalannya kalau ada orang bertanya macam mana kita kata air itu turun dari atas padahal ilmu alam kata air itu dari bawah asalnya, kita kata itu adalah mengikut pandangan mata kasar manusia. Dan Allah Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran ini untuk memberi hidayah dan memimpin manusia. Jadi pada permulaan itu tidaklah akan dicakapkan perkara-perkara yang belum sampai pikiran manusia untuk memikirkan. Oleh sebab itu Al-Quran ini katanya hidangan. Orang yang tidak berdidik secara mendalam, ada ayat-ayat yang dia boleh sedidik secara mendalam. Orang yang tak boleh berdidik tapi dia mahu pengertian yang lahir saja, yang terang depan mata dia baca, dia faham pun ada dalam Al-Quran. Ya? Jadi untuk ulama ada, untuk orang bukan ulama ada, kalau dia nak fahamkan ayat itu sekali lalu, ada ayat-ayat yang terang, tak payah tafsir-tafsir, baca saja sudah faham. Jadi itu tiga macam air turun dari langit, dan yang lainnya itu seperti air perigi, itu yang keempat, air sungai, air laut, air mata air. Air mata air ini kadang-kadang dia menjadi sungai, kadang-kadang dia digali jadi perigi, tetapi ada yang mata air begitu saja sumber air. Jadi ketujuh-tujuh sumber air ini, air hujan, air embun, air salji, air sungai, air perigi, air laut, air mata air, ini tujuh macam dinamakan air mutlak. Inilah air yang disuruh kita gunakan untuk pencucian kita. Kenapa dia dikatakan mutlak? Perkataan mutlak ini berlawanan dengan perkataan muqayyad. Itu bahasa ilmu fikih. Muqayyad. Ada air itu tidak mutlak dia. Asalnya mutlak, kemudian dia tak mutlak lagi. Misalnya, kita buat kopi, jadi air kopi, air yang bagus itu tadi yang kita dah masak atau kita dah menggelegahkan, ataupun air yang tidak kita masak, air satu tempayan kita taruh sirap, taruh gula apa semua, kita campur jadi air sirap. Ha. Bila dah jadi air sirap, dinamakan air itu tidak mutlak lagi. Walaupun pada asalnya air itu mutlak. Katalah kita tak ada air dari pipe kita. Ha. Barangkali ada juga anak-anak yang nak tanya, ini air pipe ni macam mana? Yalah, ini yang tanya ni kadang-kadang budak-budak lah ya. Kita dengar air hujan, air embun, air salji, air apa, kita ni hujan pun tidak, embun pun tidak, semua buka pipe. Ini air pipe, ini air apa air pipe? Ha, jadi air pipe ni tentulah sama ada sumbernya daripada kolam ke, atau daripada hujan yang ditagung ke, atau daripada apa sungai itu berau ke atau apa ke, tapi itu cuma saluran aja lah baik ni tadi kan. Ha, dia air mutlak juga tu. Jadi katalah kita satu tempayan air, taruh sirap, taruh gula, taruh warna, jadi air sirap satu tempayan, bersih itu air, tapi bukan mutlak. Ha. Nah, ambil air sembahyang air sirap tak boleh. Nak minum boleh tak? Ambil air sembahyang dengan air sirap tak sah. Cuci najis dengan air sirap tak sah. Eh, orang bilang air sirap ni lagi sedap, lagi mahal, lagi bagus. Tak boleh. Tak pakai. Hukumnya tak sah. Tak suci awak punya pencucian ni. Ha. Kerana dia bukan mutlak. Dia sudah dinamakan muqayyad. Muqayyad tu artinya berkaid. Berkait ini kait cakap Arab. Tapi boleh juga cakap Melayu berkait. Ha, saya tak tahulah perkataan berkait itu cakap asal dari cakap Arab kait. Ataupun memang cakap Melayu kait. Wallahualam. Itu kita serahkan pada ahli bahasa untuk menentukan. Maknanya, dia punya sifat tu tak boleh dipisahkan lagi. Macam mana tak boleh dipisahkan? Ini semua penganalisaan dari segi bahasa, dari segi penggunaan dan sebagainya. Katalah saya pergi rumah saudara saya ni. Saya kata minta saya air segelas. Ini dari segi bahasa. Minta saya air segelas. Air apa yang dia harus bawakan ni? Kalau dari segi bahasanya, dia mesti bawakan air mutlak. Sebab saya tak sebut air kopi, tak sebut air teh, tak sebut air sirap, tak sebut orange, tak sebut apa, minta air segelas. Dia mesti bawa air mutlak. Tak boleh bawa air sirap. Itu dari segi penggunaan, bahasanya itu mutlak. Tak boleh bawa air sirap, tak boleh bawa kopi, tak boleh bawa teh, saya minta air. Air mutlak. Dan air mutlak yang apa dia nak bawa ni? Ikut apa yang dia minum lah. Kalau dia minum air perigi, air perigi yang dia bawa pada saya. Sebab mutlak itu air perigi. Kalau dia di kampung minum air sungai dia bawa. Itu sama ada dia masak ke apa tu kan, tidak lah kan. Ha. Kalau macam kita air paip, air paip. Ikut apa tempat tu gunakan air apa. Sebab ada tempat gunakan air sungai, ada tempat air perigi. Kalau kat negeri Arab tu ada masa-masanya air masin yang ditawarkan, dia kata awak hello, ditawarkan. Sebab itu mutlak, sebab mutlak. Air itu dinamakan mutlak. Saya tak payah sebut dan awak tak payah cakap saya kasi awak air sungai ke, air gigi ke, air apa, tak payah. Sebab dia punya sifat tu tidak mesti disebutkan. Tetapi kalau saya minta air, awak bawa air kopi, saya boleh tanya, kenapa awak bawa air kopi? Saya tak minta air. Awak kata kopi pun air juga. Oh, tidak. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Walaupun dia air, tapi mesti disebut. Kopinya. Jadi sebut teh ni. Ha. Jadi kalau orang minta awak air, minta saya air segelas, awak tanyalah, kopi boleh tak? Ha, betul lah pertanyaan awak. Sebab kalau air saja, kopi tak masuklah. Sebab air mutlak ni tak masuk, kopi tak masuk, teh tak masuk. Ini apa semua. Jadi itu dinamakan mutlak. Air kelapa tak mutlak. Pasal apa? Dia tak turun dari langit dan tak terbit dari bumi. Ada dalam buah kelapa. Tak mutlak. Dan mesti disebut pula dia punya kelapa. Air kelapa, air mama, air itu macam-macam lah. Jadi itu asal perkataan mutlak. Yang lain daripada ayat yang tujuh ini dikatakan tidak mutlak lagi. Tidak dia mukayyad atau berkait atau bersifat. Sama ada sifatnya itu tidak merosakkan hukum air. Seperti satu bayat kita taruh sirap, taruh gula. Kita kata hukum airnya tidak rosak. Maknanya airnya itu mesti lagi boleh digunakan untuk minum untuk apa. Cuma dia tidak mutlak tak boleh digunakan untuk wuduk, mandi hadas dan sebagainya. Kemudian tujuh macam air ini tadi yang telah disebutkan terbagi kepada empat bahagian besar. Yang pertama, suci dan menyucikan serta tidak makruh. Itu air mutlak. Suci dan menyucikan. Pada diri dia suci air. Tak ada najis apa-apa. Dan dia menyucikan artinya boleh digunakan untuk ambil air semayam. Air itu disebut dalam bahasa Arabnya tahir wa tahur. Kalau tahir, suci. Tapi kalau tahur, mencucikan. Mencucikan. Kalau air mutlak itu tahirun wa tahur. Suci dan mencucikan. Boleh digunakan untuk ambil air semayam. Macam air sirap tadi, kita kata walau satu tempayan air sirap kita, dia tahir, suci. Boleh minum. Tapi tidak tahir, tidak mensucikan. Awak nak ambil semayang, tak boleh dengan air. Nak apa, cuci najis, tak boleh. Jadi dia tahir saja, tidak tahir. Jadi yang air mutlak ni, tahir dan tahir, suci lagi menyucikan. Dan tidak makruh digunakan. Kalau ada pula air itu suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan. Maka ini dikira satu bahagian lagi. Jadi dua bahagian tadi. Satu, suci mensucikan dan tidak makruh. Ini dinamakan air mutlak. Suci mensucikan tetapi makruh. Ini dinamakan air musyammas. Air yang kena panas matahari. Tetapi air yang kena panas matahari ini makruh digunakan di tempat-tempat yang panas mataharinya terlalu terik. Kemudian kesan panas matahari itu kena pada air dan air itu pula terletak di bejana ataupun di tempat logam. Logam. Katalah. Atau tempat besi atau zinc atau katalah kita ada satu tank air. Ya. Rumah belit sekarang. Bahagian atas airnya dalam tank. Ha. Kena panas matahari. Sampai air itu panas sekali. Dan panasnya itu yang dihukumkan makruh. Panas yang macam mana? Yang kira-kira kalau kita tengok airnya itu, atasnya sudah macam berminyak. Ha. Kerana terlalu panas, dengan sebab zinc panas tadi, dengan sebab cahaya matahari, ya besi itu tadi, cahaya matahari, karatnya mungkin keluar, kita nampak macam berminyak di atas air. Itulah air yang dikira sudah musyammas katanya. Sudah kena syams. Syams matahari. Musyammas itu panas kerana matahari. Jadi itu makruh digunakan. Pasal apa? Ada hadis yang melarang kita menggunakan air yang musyammas itu. kerana takut ada sesuatu yang boleh merosakkan kulit kita kalau kena air. Dan boleh dikatakan kena baras atau kena sopak. Tetapi dengan syarat, air itu terlalu panas. Satu. Yang kedua, di negeri yang panas. Yang sebenarnya negeri kita ini termasuk dalam kawasan negeri panas. Tetapi oleh sebab negeri kita banyak pokok-pokok dan dikelilingi oleh laut, keluar kita daripada kawasan negeri panas. Daripada hukum negeri panas. Walaupun kita di khatul istiwa, tetapi dari segi keadaan alam kita, tidaklah kita macam panas negeri Arab atau negeri Afrika atau negeri India dan sebagainya bila musim panas. Jadi negeri kita ini tidak adalah makruh. Air musyambas itu kecuali kalau dah terlampau panas dan tak mudah disejukkan. Yang ketiga, makruhnya air musyambas itu kalau sekiranya kita nak gunakan pada badan kita. Tapi kalau kita nak gunakan untuk basuh tempat pakaian atau apa, tak kisahlah, pasal dia itu tak ada menjejas kulit. Ini takut kulit kita. Makruh pada badan kita. Kemudian makruh air musyambas tu kalau dia tak boleh disejukkan. Tapi kalau dia boleh disejukkan, sejukkan. Boleh. Jadi sekarang macam tank-tank kita yang di rumah flat ini, walaupun air itu dalam tank dan kena panas matahari, walaupun dia dalam, dia tak kena panas matahari. Kerana biasanya tank di atas tu ada lagi apa? Tutup. Ya, ada macam tutup lah. Bangunan itu, tank itu di bawah. Dia tak kena panas matahari secara langsung dan tidak turun karatnya. Jadi adalah perkara air musyambas di tempat kita, cuma kita nak tahu hukum misalnya. Walau macam mana pun, kalau kita kuat dia, janganlah kita gunakan dulu dalam masa panas. Kadang-kadang juga terkena bila kita buka pipe tengah hari ke apa, musim panas kita rasa panas, biarkan dulu air mengalir, sejukkan dia, gunakan sekejapnya, sejuk saja lepas itu. Ya, itu air musyambas makruh digunakan dengan syarat-syarat tadi. Tetapi kalau tak ada syarat itu, tidaklah makruh digunakan. Tidak ada sebab-sebab tadi, tidak makruh digunakan. Dan ada juga orang tanya, ada orang nak mandi hadas atau nak ambil air sembahyang dengan air panas, boleh atau tidak? Mandi hadas besar pakai air panas? Kita kat rumah ada pakai air panas ke? Boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Makruh atau tidak? Tidak makruh. Kenapa tidak makruh? Bukankah air yang panas itu makruh? Air yang makruh panas itu air musyambas. Air yang panas kena matahari. Ini bukan matahari. Elektrik. Current. Ya? Atau gas atau apa. Yang kedua, makruhnya itu kita tidak pakai air itu, tapi kita teragak-agak. Kita tak, kalau boleh tak nak pakai itu air. Takut apa semua, itulah makruhnya kan. Tetapi ini kan kita memang nak pakai. Tak makruh apa-apa. Pakai. Memang kita tidak yang panas ni. Dan bukan pula ada penyakit apa-apa yang boleh mengenai kita dengan pakai air panas. Bahkan boleh mencihakan badan kita lagi. Jadi tidak makruh. Menggunakan air panas kalau sesuai dengan badan kita. Cuma yang makruh dalam kitab fikih ada disebut makruh apa? Terlalu panas, terlalu sejuk. Makruh, terlalu sejuk pun makruh. Awak ambil ismayang, ambil air dari satu botol daripada icebox, fridge, ambil ismayang. Makruh lah, terlalu sejuk. Tapi kalau awak kata badan saya terlalu panas, saya mau ini sejuk, saya rasa sedap. Kalau dah sedap, tak makruh lagi. Boleh. Jadi orang yang badannya terlalu panas, dia mau air yang terlalu sejuk supaya dia rasa sedap. Boleh. Tak makruh lagi. Orang yang terlalu sejuk badannya, dia mau ambil air sembahyang atau mau mandi dengan air yang panas, tidak makruh. Yang makruhnya apa? Badannya tak berapa sejuk, dia ambil yang sejuk sampai dia gelisah, gigil dia, mau kesat, mau apa, ini makruh. Sebab tak sesuai dengan badan awak. Atau dia kepanasan, ambil air dengan air panas, tak sesuai arah dia, makruh lah. Makruhnya itu datang dengan sebab awak apa, jadi tak sedap, jadi gelisah, cepat-cepat nak keringkan. Tapi kalau awak dah senang, tak makruh. Cuma air musyambas itu ditakuti kena apa? penyakit. Jadi masalah air musyamah ini tak timbul pada negeri kita ini, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadi tadi satu bahagian suci menyucikan tidak makruh. Mutlak. Suci menyucikan makruh, syabas. Suci yang ketiga, suci dan tidak menyucikan. Ini bahagian yang ketiga. Tahir, ghairu mutahhir. Suci, tidak menyucikan. Apa dia air yang suci tidak menyucikan? Dua bahagian. Air yang suci tidak menyucikan dua bahagian. Yang satu, mana-mana air yang sudah bercampur dengan sesuatu yang suci. Macam tadi kita kata, air bercampur dengan kopi, gula jadi air kopi. Suci dia, boleh diminum, tapi tidak boleh dibuat bersuci. Satu tempayan air jatuh sabun di dalam tempayan itu. Sabun itu suci bersih. Sudah lama sabun itu di situ, kemudian bila kita kocak, air itu berbuih jadi air sabun. Suci, tidak menyucikan. Sebab tidak mutlak lagi. Dan jadi air sabun. Dah keluar dari dia dalam dari arti kata mutlak. Satu tempayan air jatuh nila di dalam air itu jadi biru air itu. Berubah warna. Suci. Tidak menyucikan. Tidak mutlak. Jadi mana-mana air yang sudah berubah namanya bukan lagi dikira air mutlak, maka dia dikira suci, tidak menyucikan. Kalau bahan yang masuk itu bahan suci lah. Jadi air kopi sudah dipanggil air kopi. Air yang kena sabun sampai berbuih, orang kata air sabun. Air yang dah dicampur dengan warna taruh gula, air sirap. Ha. Dah berubah nama. Tapi bahan itu bahan suci. Kita hukumkan air itu suci. Mau minum, boleh minum. Mau pakai apa-apa untuk lain, boleh. Tapi untuk habis mayang, tak boleh. Untuk cuci najis tak boleh, untuk istinja tak boleh, untuk mandi hadas besar tak boleh. Untuk ibadah tak boleh. Sebab dia bukan lagi mutlak. Itu satu bahagian. Ini terang, ini biasa. Satu lagi bahagian dalam hukum, dalam bahagian ini, pecahannya. Ya? Air mustamal. Apa dia air mustamal? Air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air yang sudah digunakan untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ini ada syarat. Yang menghilangkan najisnya ada syarat, nanti saya akan terangkan. Itu air dinamakan mustamal. Mustamal itu maknanya sudah digunakan. Itu makna mustamal. Sudah pakai. Orang Arab kata mustamal, sudah pakai. Barang-barang second hand kita kata mustamal. Sudah pakai. Ya? Jadi air mustamal, air yang sudah digunakan. Sudah digunakan untuk apa? Untuk angkat hadas dan hilangkan najis. Tapi selagi belum digunakan untuk ini, belum dikira mustamal. Angkat hadas. Macam mana air yang angkat hadas ini dikira mustamal? Contohnya begini. Awak buka paip. Ambil semayang. Bawah ada satu baldi. Awak sadar air itu paip. Awak cuci muka. Air bekas muka awak masuk dalam baldi. Cuci tangan. Air masuk dalam baldi. Cuci kaki, air masuk dalam baldi. Berkumpullah air itu dalam baldi. Campurlah dengan air yang turun dari paip. Air yang kat bawah itu mustamal. Jadi kalau sekiranya satu orang tu nak ambil sembahyang, misalnya, dia buka paip, dia ambil sembahyang, dia cuci muka. Cuci tangan, apa semua, begitu-begini. Kemudian sapu kepala, sapu telinga semua. Kemudian dia nak cuci kaki, dia ambil air dari bawah. Dia sedut air, air dah takut kat bawah ni. Atau dia ambil baldi tu, dia siram kaki dia. Tak sah cuci kaki dia. Saya ingat tu, satu contoh. Pasal apa? Awak cuci kaki dengan air sama. Air yang tak boleh digunakan untuk bersuci. Jadi barangkali banyak juga orang yang tak faham ni, dia terkena. Dia tengok air ni tak bertanggung kat bawah dah banyak. Air ni pun bersih. Tak pakai tu air utama tak boleh digunakan. Jadi cuci kaki macam mana? Cuci kaki mesti pakai air yang di atas itu. Baik. Kalau awak kata, saya tak nak membazir lah air ni. Ya? Saya buka baik. Air turun kat baldi. Saya nak gunakan air ni untuk kegunaan hadas, mangkat hadas. Tak pakai juga. Ya? Boleh tak? Boleh. Tapi ada caranya. Kalau awak tak nak jadikan air ni mustamal. Macam mana? Awak cuci. Ambil sembahyang semua sekali. Baca ini mula-mula cuci tangan, kobor-kobor apa semua. Kemudian